marartu bi Zaidin. Ba di sini adalah amil yang menuntut apa? Ya, jarnya isim yang setelahnya. Ya. Dan disebutkan di sini perubahan itu ada kalanya lafzun, yakni malfuzun, terlafazkan seperti perubahan yang ada pada kata Muhammad, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Dan di sana ada perubahannya sifatnya takdiri, ditakdirkan saja. Seperti pada kata apa? Al-Fata. Ya. Adapun pada Musa, nanti insyaAllah ada khilaf. Ya. Ada sedikit pembahasan. Dia itu bisa di kasro tidak gitu. Karena Musa termasuk isim yang lain sorif. Ilahnya apa? Alamiyah nama dan ajamiyah, ajam. Jadi Musa bahasa ajam, diambil dari bahasa apa? Ajam. Baik, kita lanjutkan pembahasan yang kemarin tertunda, masih pada pembahasan tentang at-taghyir. Wa'alam anna hadha taghayyuru yanqasimu ila qismaini lafzi wa taqdiri. Ketahuilah bahwasanya perubahan ini, perubahan yang terjadi pada akhir-akhir kata, yanqasimu ila qismain, itu terbagi kepada dua bagian. Seperti yang tersebut dalam matan tadi. Lafzun au takdiron. Yang pertama adalah perubahannya sifatnya lafzi, terlafazkan. Wa takdiri, ditakdirkan saja. Dalam keadaan lafaznya itu tidak mengalami perubahan. Tapi dia sebenarnya mengalami perubahan. Hanya saja perubahannya ditakdirkan saja. Fa'amma lafzi fahuwa ma la yamna'u minan nutqi bihi mani'un. Apa itu yang dimaukan dengan perubahan yang sifatnya lafzi? Yaitu ma la yamna'u minan nutqi bihi mani'un. Ya, mani'un i'rabnya sebagai apa? Fa'il dari yamna'. Perubahan yang lafzi adalah perubahan yang tidak ada penghalang yang menghalangi untuk kita bisa mengucapkan perubahan tersebut. Itu perubahan yang lafzi. Seperti pada contoh Muhammad. Ja'a Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan. Marartu bi Muhammadin. Di sana tidak ada penghalang untuk kita bisa mengucapkan perubahan harokat yang ada pada apa? Muhammad. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Itu perubahan yang sifatnya lafzi. Yaitu perubahan yang tidak ada penghalang yang menghalangi untuk kita bisa mengucapkan perubahan tersebut. Dari rafa' Muhammadun ke nasab Muhammadan dan ke jar Muhammadin. Kama ra'aita fi harakati dal min Muhammadin wa harakati ra' min yusafir. Sebagaimana yang kamu lihat pada harakat dal pada kata Muhammad dan harakat ra' pada kata yusafir. Yusafiru Muhammadun ila Jogja misalkan. Lan yusafira Muhammadun ila Jogja. Lam yusafir Muhammadun ila Jogja. Di sini kita bisa mengucapkan perubahannya ada pada yusafir. Dari yusafiru rafa' kepada bah nasab yusafira. Kepada bah jazm yusafir. Bisa diucapkan di sini perubahannya. Nanti di sana ada lafaz tertentu yang di situ mengalami perubahan karena sebab pergantian amil, tapi perubahannya tidak bisa diucapkan, tidak bisa dilafazkan, hanya ditakdirkan saja, hanya diniatkan saja. Wa amma taqdiri fa huwa ma yamna'u min at-talaffuzi bihi mani'un min ta'azzurin au istithqalin au munasabatin. Adapun perubahan yang takdiri sifatnya, maka dia adalah perubahan yang terhalang untuk diucapkan perubahan tersebut oleh satu penghalang. Berupa penghalangnya ta'azur. Ta'azur itu uzur. Terhalang. Tidak bisa untuk diucapkan. Mustahil untuk perubahannya bisa diucapkan. Atau istithqal. Berat. Bisa diucapkan perubahannya. Tapi berat. Au munasabah. Ataupun munasabah. Karena dalam rangka menyesuaikan dengan hurfiah. Nanti insyaallah dengan kita membaca contohnya akan lebih gamblang apa yang dimaksudkan dari definisi yang disebutkan di sini. Saya ulangi, perubahan yang takdiri adalah perubahan yang tidak ada penghalang yang menghalangi untuk, saya ulangi, keliru. Ma yamna'u min at-talaffuzi bihi mani', perubahan yang ada penghalang untuk kita bisa mengucapkannya. Perubahan yang terhalang untuk kita bisa mengucapkannya oleh satu penghalang berupa ta'adzur. Seperti pada kata apa? Al-Fata. Ja'al Fata. Ra'aitul fata, marartu bil fata. Di sini akhir kata ataupun keadaan akhir kata al fata itu apa? Alif. Ya, secara lafaz tidak mengalami perubahan. Iya. Kondisinya seperti itu dalam keadaan disukun. Tapi secara takdir berubah dia. Pada contoh ja al fata dia marfu. Pada contoh ra'aitul fata dia apa? Mansub. Pada contoh marartu bil fata dia majrur. Ditakdirkan saja di situ rafa, nasab dan jarnya. Kenapa? Karena terhalang alif itu untuk bisa menerima harokat. Yang namanya alif tidak bisa diharokat selamanya. Dengan dhamma enggak bisa, dengan fathah enggak bisa, dengan kasrah pun enggak bisa. Itu alif tidak bisa diharokati. Seperti contoh alif yang ada pada qala juga tidak bisa diharokati. Adapun yang bisa diharokati itu hamzah. Ya. Apakah hamzah qat'i ataupun hamzah apa? Wasal. Itu bisa diharokati atau menerima harokat. Adapun alif selamanya tidak bisa menerima harokat. Sehingga di sini disebutkan ta'adzur, terhalang untuk bisa menerima perubahan lafzi. Ya. Gak bisa alf, ja alfatau, gak bisa gitu, gak bisa. Au istithqal atau penghalang yang berupa istithqal, berat. Seperti pada contoh apa? Al-qadhi. Ja'al qadiyu, bisa diucapkan, tapi pada lisan mereka orang-orang Arab itu berat untuk mengharokati huruf ya dengan harokat dhammah ataupun dengan harokat kasroh. Ja'al qadiyu, berat pada lisan mereka, sehingga ditinggalkan yang berat itu, diambil yang ringan, yaitu dengan apa? Disukun al qadi. Marfu dia rofa, cuma rofanya tandanya apa? Dhammah yang ditakdirkan saja, dianggap adanya padanya. Ja'al qadhi, bukan ja'al qadhiyu. Ya tidak dipandang lisan selain orang Arab, lisannya ajam. Meskipun ringan gitu. Kok kita muda kok, ja'al qadhiyu. Apakah boleh berarti? Ya tidak boleh. Patokannya adalah mereka, orang Arab. Ketika mansub, ra'aitul qadhiya. Enteng itu pada lisan orang Arab. Mengharokati huruf ya. Sehingga ketika mansub kelihatan harokatnya. Ra'aitul qadhiya. Ketika majrur, ja'al qadhi. Bukan ja'al qadhi, kenapa berat pada lisan orang Arab untuk mengucapkan apa? Harokat kasrah pada huruf iya. Sehingga ketika marfu ditakdirkan. Ketika mansub dimunculkan harokat apa? I'rabnya. Ketika dijarkan ditakdirkan lagi harokat i'rabnya. Apa alasannya? Istithqal. Ataupun athiqal, berat pada lisan mereka. Au munasabah atau dalam rangka munasabah. Menyesuaikan dengan huruf iya. Seperti kalau ada salah satu isim kalimat yang dia bergandengan dengan ya mutakallim, maka isim tersebut harus dikasro akhirnya. Untuk apa? Menyesuaikan dengan ya. Ya ini tidak ada yang sesuai dengan dia dari harokat kecuali kasro. Contoh hulamun diidhofahkan, disandarkan kepada ya mutakallim, jadi apa? Hulami. Enggak boleh hulamwi. Ya, ja'a hulami. Ra'aitu hulami. Marartu bi hulami. Ya. Harokat i'rab pada tiga contoh ini semuanya ditakdirkan. Ketika marfu ditakdirkan pada ya. Kenapa alasannya? Munasabah. Menyesuaikan dengan apa? Huruf ya. Ya. Pada ketika mansub juga demikian. Ra'aitu hulami. Bukan hulamai. Bukan. Ketika majrur juga demikian. Hulami. Itu harokat kasroh. Bukan tanda apa? I'rab. Tapi harokat munasabah. Bukan tanda i'rab. Bukan. Kasrohnya ditakdirkan. Adapun kasroh yang ada adalah kasroh munasabah. Kasroh untuk apa? Menyesuaikan dengan apa? Ya. Demikian. Ya. Taqulu yad'ul fata wal qadi wa gulami. Engkau katakan dalam contoh. Yad'ul fata wal qadi wa gulami. Anak muda itu dan hakim itu serta gulamku, anakku ataupun pembantuku sedang berdoa. Yad'ul fata wal qadi wa gulami. Yad'u, i'rabnya apa? Fi'lun mudhari' marfu'un apa? Litajarrudihi minan nasib wal jazim. Apa tanda rafa'nya? Wa 'alamatu raf'ihi dhammah muqaddar 'ala akhir tu 'ala al wawu. Kenapa enggak muncul akhirnya wawu? Apa? Listiqal. Karena berat. Yad'u berat itu. Karena dia mu'tal al wawu. Mu'talul wawu itu berat. Untuk diharokati dengan apa? Bomba. Al-fata, i'rabnya apa? Fa'ilun. fa'il. Ya. Marfu alamatu rafi apa? Fathah. Apa dhamma muqaddar ala? Ala al-alif ataupun ala akhirih. Mana min zuhuriha, apa yang menghalangi munculnya dhamma? At'azzur, li'annahu isim apa? Ismul maqsur. Kalau ada isim yang akhirnya alif disebut dengan isim maqsur. Wal qadhi wawu harfu 'athfin, huruf 'athf. Al qadhi ma'thuf kepada al fathah yang marfu, maka dia hukumnya apa? Marfu'un mithluh. Tanda rafanya bal qadhi dhamma muqaddaru ala akhiri. Apa yang menghalangi munculnya dhamma? Al-thiqal, al-thiqal, beratnya pengucapan. Iya. Wa ghulami wa huwa harfu 'athfin. Ghulami ma'thuf 'ala al-fata, semuanya diathafkan kepada yang pertama. Maka dia apa? Iya, marfu' mithluh. Wa 'alamatu rafi'i apa? Al-dhammah al-muqaddaru 'ala ma qabla al-ya al-mutakallim. Tanda rafa'nya adalah apa yang apa? Harakat dhammah. Dhamma muqaddara di atas apa? Apa yang sebelum ya ataupun alal mim. Jadi ghulami itu ma'tuf alal marfu, marfu mithluh. Wa alamatu rafi ad-dhammah al-muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallim. Tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah di atas apa yang sebelum ya, yaitu di atas mim. Apa yang menghalangi munculnya di sini dhammah? Al-munasabah. Iya. Harakatul munasabah. Jadi kita lihat di sini penjelasan dari asy-syarih. Fa yad'u marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Maka yad'u pada contoh ini marfu' dirafa'kan. Ya. Litajarrudihi minan nasibi wal jazim, apa amilnya yang menyebabkan yad'u ini marfu'? Tajarruduhu minan nasib wal jazim. Kosongnya dia dari penasab dan penjazm. Ini amil yang apa? Ma'nawi. Enggak ada lafadznya. Jadi amil ada dua macam. Yang pertama amil yang apa? Lafzi, ada lafadznya. Dan yang kedua amil yang ma'nawi. Ya. Mana yang lebih banyak dari dua amil ini? Yang lafzi ataupun yang ma'nawi? Yang ma'nawi. Yang lafzi yang lebih banyak. Warahmatullahi. Kalau yang lafzi cuma berapa? Cuma dua yang rajih. Yaitu apa? Tajarud. Ya, kosongnya fi'il mudhari dari an-nasib wal-jazim. Dan yang kedua, al-ibtida. Posisi isim di awal kalimat itu menjadikan dia marfu sebagai mubtada. Adapun yang lainnya adalah amil yang lafzi dan banyak. Huruf-huruf jar, huruf-huruf nasab, huruf-huruf apa, jazm, dan yang lainnya. Mubtada, amil banyak khobar. Dan yang lainnya masih banyak. Ya. Kemudian, walakin. Sampai di mana kita? Walfata ya. Walfata marfu'un likaunihi fa'ilan. Alfata dirafa'kan karena dia sebagai apa? Fa'il. Fa'il hukumnya apa? Marfu'. Pokoknya kalau fa'il mesti marfu'. Wal qadhi wa ghulami, kemudian al qadhi wa ghulami marfu'ani, keduanya dirafa'kan. Kenapa? Li'annahuma ma'tufani 'alal fa'il al marfu'. Karena keduanya diathafkan, digandengan kepada fa'il yang marfu'. Yang diathafkan kepada yang marfu', maka ikut marfu'. Walakin ad-dhammatu la tadhharu fi awakhir hadhihi al-kalimat lita'adzuriha fil fata. Hanya saja dhammah tidak muncul pada akhir-akhir kata ini. Kenapa? Karena ta'adzur. Tidak mungkin untuk muncul pada contoh apa? Al-fata. Wa thiqaliha, dan karena berat alasannya. Pada contoh apa? Yad'u dan al-qadhi. Ya. Jadi pada fi'il yang akhirnya apa? Wawu ataupun mu'tal wawu. Dan mu'tal yang mu'talia. Kemudian pada fi'il mudhari. Pada apa? Isim. Yang apa? Akhirnya apa? Ya. Itu di situ ditakdirkan. Karena apa rasanya? Asiqol. Karena berat. Ya. Wali ajli munasabati ya'il mutakallim fi ghulami. Dan tidak muncul harokat. Karena sebab munasabah. Menyesuaikan dengannya mutakallim pada contoh. Ghulami. Baik itu jadi apa? Baiti. Ya. Fatakunu ad-dhammatu muqaddaratan ala akhir al-kalimah mana' min dhuhuriha at-ta'adzur aw ithqal aw ishtighalul mahalli bi harakatil munasabah. Sehingga jadilah dhammah itu ditakdirkan pada akhir kata. Yang menghalangi munculnya dhammah adalah at-ta'adzur. Pada contoh apa? Al-fata aw ithqal ataupun berat, seperti pada contoh apa? al-qadhi au ishtighalil mahal biharakatil munasabah, ataupun karena sibuknya tempat dengan harokat penyesuaian, yaitu pada contoh hulami. Wa taqulu, kemudian engkau contohkan lagi dengan contoh yang lain, lan yardu al-fata wal-qadhi wa hulami, tidak akan rela al-fata wal-qadhi wa hulami. Lan di sini huruf apa? Harfu nasbin wa nafyin wa istiqbarin. Jadi lan itu adalah huruf nafyin untuk menafikan. Yang kedua apa? Nasbin untuk menasobkan fi'il mudhari setelahnya. Dan istiqbalin yaitu apa? Huruf yang memurnikan fi'il mudhari untuk masa yang akan datang. Jadi fi'il mudhari ketika belum dimasuki lan itu dia memungkinkan untuk bermakna apa sekarang ataupun yang akan datang. Tapi kalau sudah kemasukin lan, maka mesti maknanya adalah apa? Untuk yang akan datang. Lan yardha, tidak akan ridha al-fata wal-qadhi wa ghulami. Apa i'rabnya? Yardha. Yardha fi'lun mudhari'un. Terus apa? Marfu, mansub atau majrur? Mansub kenapa? Bi bilan wa alamatu nasbi apa? Al-fathah al-muqaddaru ala wala ala akhir ataupun ala al-alif. Ya, mana min zuhuriha? Apa? At-ta'adzur. Liannahu mu'talul alif. Karena ini fi'il mudhari' mu'tal alif. Al-fata sebagai apa? Fa'il. Sama. I'rabnya al-fata, al-qadhi, dan ghulami seperti yang sebelumnya. Ya. Marfu semua. Dan dhammah yang ditakdirkan semua. Pada al-fata karena apa? Ta'adzur. Pada al-qadhi karena as-siqal atau istisqal. Pada ghulami karena ya munasabah. Wa taqulu innal fata wa ghulami lafaizan, dan kau katakan dalam contoh yang lain, innal fata wa ghulami lafaizan, sesungguhnya anak muda ini dan anakku lafaizan, sungguh-sungguh keduanya adalah sukses, lulus. Ya, silakan i'rab. Inna harfu apa? Taukid wa nasbin. Al fata ismu inna, isimnya inna. Isimnya inna itu apa mesti? Man, mansub. Apa tanda nasubnya? Fathah muqaddarun ala akhirih. Mana' min zuhuriha? Apa? At-ta'adzur. Wa ghulami wawu harfu atfin. Ghulami ma'atuf ala al-fata. Ma'atuf ala al-mansub. Mansub mitlu. Wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarun ala alama qabla ya'il mutakallim. Ya, mana min zuhuriha? Al-munasabah, ataupun lebih lengkapnya ishtighalul mahal biharakatil munasabah. Ya. Kemudian lafaizani. Lafaizani lam lamul ibtida, ataupun disebut dengan lamul muzahlaqah, ataupun lamul muzahlafah. Lam yang digelincirkan. Asalnya lam ini lamul ibtida. Hanya saja di sini berkumpul ya dengan inna, sama-sama keduanya untuk taukid, maka enggak bagus. Tadinya la inna gitu. Enggak bagus kan di situ berkumpul dua apa? Macam taukid. Sehingga digelincirkan itu lamnya diberikan kepada khobarnya. Ya, tadinya la inna enggak bagus kan? Bertumpuk di situ dua macam huruf taukid. Sehingga di muzahlaqah atau muzahlafa digelincirkan lamnya diberikan kepada khobarnya. Asalnya lamul ibtida sama maknanya untuk taukid seperti inna. Ya. Jadi lam boleh dikatakan lamul muzahlaqah atau muzahlafah ataupun lamul ibtida. Faizan sebenarnya khobar inna. Khobar inna mesti apa? Marfu. Wa alamat rafi apa? Faizan. Ya, al-alif niyaba anid dhamma li'annahu musanna. Jangan usah lihat ya catatan kakinya. Anda sudah pernah diajarkan kan ini? Gak apa-apa salah juga. Gak ada sebut namanya. Aman insyaAllah. Wa taqulu marartu bil fata wa ghulami wal qadhi. Dan kau katakan dalam contoh yang lain, marartu bil fata wa ghulami wal qadhi. Marartu. Coba a'ribu di Arab. Marar fi'lun marra yamurru. Fi'l madhi. Iya. Fi'l madhi mabni ala madza? Mabni ala sukun. Kenapa? Ittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik. Iya. Yang gampang saja sebagian bersikeras bahwasanya fi'il madhi itu harus mabniyah di atas apa? Fathah. Terus di sini apa? Ya fathah juga ditakdirkan. Cuma yang enaknya ya kita lihat aja kondisinya dia. Kalau di atas fathah ya mabni di fathah. Kalau di situ sukunnya di atas sukun itu yang mudah. Kenapa? Kita pilih yang mudah karena tidak ada pengaruh dalam makna. Kita ambil yang mudahnya. Itu kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin. Marartu ya. Kemudian ta dhamir mud tasil mabni ala madza? Ala dhamma fi mahali apa? Fi mahali madza? Raf'in sebagai fa'il. Bil fata ba harfu al jar. Al fata ismun majrun bi al ba wa alamatu jarrihi al kasrah al muqaddara ala akhirih atau ala al alif. Mana' min dhuhuriha? At-ta'adzur, ta'adzara, ya ta'adzaru, ta'adzura. Masdarnya. Wa ghulami wawu harfu atfin. Ataupun wawu atifah. Boleh dikatakan wawu atifah atau harfu atfin. Ghulami ma'atuf alal fata. Ma'atuf alal majrur atau mahfub. Majrur mithluh. Wa alamatu jarihi al-kasrah muqaddarah. Kasrah yang ada di sini, kasrah apa? Kasrah apa? Munasabah, bukan kasroh tan irob, bukan. Ya. Kenapa enggak digabungkan saja sih? Ya, ini kita anggap sebagai kasar munasabah dan juga kasar apa? Kasar apa? Irob juga gitu, enggak bisa. Karena satu tempat tidak sekaligus bisa menerima dua harokat sekaligus. Jadi satu tempat tidak bisa menerima dua harokat sekaligus. Hanya bisa menerima satu harokat. Kalau kita anggap satunya udah enggak apa-apa lah. Harokat irob, kasroh. Satunya harokat munasabah. Kenapa enggak digabungkan? Kenapa? Enggak boleh. Kenapa? Alasannya karena satu tempat tidak bisa menerima sekaligus dua harokat. Harokat irob dengan harokat apa? Munasabah. Enggak bisa. Wa ghulami. Majrur mitlu wa alamatu jarihi al-kasra al-muqaddara ala maqabla al-ya al-mutakallim. Ala maqabla. Ala maqabla ya'il mutakallim. Wa huwa dan dia ghulam sebagai makmu. Mudaf ghulam. Ya mudafun ilaih. Atau kita i'rab dengan rinci ya dhamir apa muttasil mabni ala sukun fi mahali apa jarrin apa yang menjarkan ya di sini mudhaf itu yang rajih sebagian mengatakan idhofah penyandaran yang pertama kepada yang kedua itulah yang menyebabkan jarnya apa mudhaf ilaih pada contoh baitu muhammadin sebagian mengatakan yang menyebabkan muhammadin kasrah karena idhofah penyandaran yang pertama disandarkan kepada yang kedua itulah yang menjadikan dia apa Muhammadin di kasrah. Tapi yang rajih bahwasanya Muhammadin dijarkan karena sebab mudhaf. Ya mudhaf karena sebab Muhammad bukan penyandaran. Kenapa? Karena idhofah amil yang maknawi sedangkan mudhaf amil yang lafzi. Amil yang lafzi lebih kuat daripada amil yang apa? Maknawi. Wal qadhi wa huwa harfu 'athfin al qadhi ma'thuf 'ala al fata ma'thuf 'ala al majrur. Majrur mithlu wa 'alamatu jarihi al-kasrah al-muqaddarah al-akhirih. Mana min dhuhriha? Al-siqol. Al-siqol. Berat. Ya, beratnya pengucapan. Ada kaidah umum dalam bahasa Arab. Segala yang berat itu diringankan. Ya, meskipun bisa diucapkan tapi ditinggalkan. Dan ingat patokannya bukan bahasa kita orang ajam. Bukan. Meskipun dalam lisan kita mudah. Itu tidak dianggap. Ya. Fama kana akhiruhu alifan lazimatan tuqaddar alaihi jami'ul harakati litta'adzur. Apa saja? Dari kalimatnya akhirnya alif. Apakah dia fi'il ataupun isim? Iya. Saya ulangi apa saja? Kalimatnya akhirnya alif lazimah. Isim berarti di sini pembahasannya. Alif lazimah. Apa saja dari isimnya akhirnya alif lazimah? Seperti apa contohnya? Al-fata. Apalagi? Hah? Al-mustashfa. Apalagi? Ar-ridho. Apalagi? Banyak. Iya. Apa saja? Dari isimnya akhirnya alif lazimah. Alif lazimah adalah alif yang melekat. Tidak bisa dilepas. Iya. Maka tuqaddara alaihi jami'ul harokat. Ditakdirkan atasnya. Atas alif tersebut. Semua harokat. Ada berapa harokat? Tiga. Apa saja? Dhamma, fathah, kasrah. Sukun harokat bukan? Bukan aslinya. Cuma dia digabungkan kepada harokat untuk melengkapi saja. Bukan harokat sukun. Wa yusammal ismu al-muntaha bil alifi maqsura. Dan isim yang akhirnya alif disebut dengan isim maqsur. Wa yusammal ismu al-muntaha ataupun al-muntahi bil alifi maqsura. Isim yang akhirnya alif disebut dengan isim maksur. Isim maksur. Di catatan kaki di sini ada apa sih makna dari isim maksur? Li'annahu diddul mamdud. Ada jawaban yang pertama, karena dia lawan dari mamdud. Kalau maksur itu pendek, dibaca pendek, iya kan? Kalau mamdud dibaca panjang. Seperti hamra, panjang. Kalau di sini maksur pendek, al-fada. Cuma dua harokat dan dia masuk kepada maksur pendek. Ada yang menyebutkan alasan yang lain. Iya. Yang pertama alasan tadi disebut isim maksur karena lawan dari mamdud. Mamdud dibaca panjang, lebih dari dua harokat. Kalau maksur pendek, dibaca dua harokat. Ada yang mengatakan alasan yang lain, yaitu mamnu' min zuhuril harokat fih. Maksur bermakna mamnu', terhalang. Maksudnya apa? Terhalang dari munculnya harokat padanya. Ya, maksur itu mamnu', tertahan. Tertahan masuknya di harokat padanya. Mitlu, contoh dari isim maksur adalah al-fata, wal-aso, wal-hija, wal-roha, wal-ridha. Ya, saya belum membuka kamus ini tentang makna al-hija itu apa. Al-fata apa al-fata? Pemuda. Al-aso, tongkat. Al-hija, saya belum buka ini. Kamus, lupa maknanya apa. Wal-roha, penggilingan. Wal-ridha, keriduan. Nah itu, jadi isim yang akhirnya alif lazimah disebut isim maksur. وَمَا كَانَ أَخِرُهُ يَأَنْ لَزِمَةً تُقَدَّرُ عَلَيْهِ الضَّمَّةُ وَالْكَسْرَةُ لِثِقَلُ. Dan apa saja dari isim yang akhirnya ya lazimah, ya yang melekat, maka ditakdirkan di atas ya tersebut dhamma dan kasrah. Ya, lithiqal, karena beratnya dhamma dan kasrah pada ya. وَيُسَمَّ الْإِسْمُ الْمُنْتَهِي بِالْيَا مَنْقُوسًا. Dan isim yang akhirnya ya disebut dengan isim manqus. Perlu dibaca enggak di sini alasannya kenapa disebut isim manqus? Hah? Perlu enggak? Ya. Kalaupun enggak paham enggak apa-apa, ziyadah ini. Li annahu naqasa minhu ba'dul harakat. Disebut dengan isim manqus karena berkurang dari isim ini sebagian harokat. Berkurang kan harokatnya? Al-qadhi. Berkurang sebagian harokat. Walianna lamahu wahiyil ya tuhzaf idza nuwina kaqadin. Alasan yang kedua. Alasan yang pertama apa tadi? Karena sebagian harokatnya berkurang. Iya. Yang kedua karena lam, lamul kalimah. Lamul kalimah. Ah, banyak. Iya. Yang kedua alasannya karena lam al-kalimah. Lam kalimah berarti huruf akhirnya. Ada di sana yang disebut apa? Fa'ul kalimah, ainul kalimah, lamul kalimah. Karena menjadikan patokannya fa'ala itu. Maksudnya apa? Huruf pertama disebut fa'ul kalimah. Iya. Yang tengah disebut apa? Ainul kalimah. Yang akhir disebut apa? Lamul kalimah. Di sini lamuhu, lam kalimatnya itu ya, itu tuhzaf. Ada ininya, alhamdulillah. Ada pulpennya enggak? Aduh. Karena lamul kalimahnya itu ya dibuang. Kapan? Idza nuwina, ketika ditanwin. Al-qadhi, ketika dibuang alif lamnya jadi apa? Qadin. Kenapa dibuang? Firaron min iltiqa'i sakinaini. Karena melepaskan diri, lari dari pertemuan dua sukun. Melepaskan diri dari pertemuan dua sukun. Sukun yang ada pada apa? Tanwin. Dan sukun yang ada pada apa? Ya, sudah kita jelaskan ya. Sudah kita jelaskan. Enggak perlu diulang ya. Ya. Al-Qadhi, ketika dibuang alif lamnya jadi Qadin. Al-Madhi, ketika dibuang alnya jadi madin. Al-fi'lu thalatha, madin, mudhari'un, amrun. Lihat. Yang lainnya kelihatan semua. Harakat rafa'nya, dhammahnya. Tapi pada madin, kasro. Apakah majrur? Bukan, marfu, khobar. Tapi kok tandanya apa ini? Di mana dhammahnya nih? Ya. Sudah kita rincikan. Jadi, madin asalnya adalah madin. Ditulis ya, nanti ada yang enggak lihat. Madin, tanwin dengan nun itu sama. Iya. Akhirnya apa? Sukun, iya kan? Samanya dalam pengucapan. Baitun dengan man apa bedanya dalam pengucapan? Iya kan? Sama. Di situ ada pertemuan dua sukun. Sukun yang ada pada apa? Pertama, ya, madhi. Iya kan? Yang kedua, sukunnya ada pada tanwin, madhin. Paham? Madhin. Ada pertemuan dua sukun. Sukunnya ada pada ya, dan sukunnya ada pada apa? Tanwin. Tanwin kan sukun akhirnya kan? Kalau antum lihat kembali pelajaran sebelumnya tentang definisi dari tanwin ada apa? Nun sakinah, nun sukun. Talhaqu akhrul ismi apa? Lafzan wa tufariquhu khattan. Nun sukun yang mengiringi akhir kata hanya pada pelafazan, tidak pada penulisan. Di sini ada pertemuan dua sukun. Sukunnya ada pada ya dan sukunnya ada pada apa? Tanwin. Sehingga dibuang di situ apanya? Dibuang pertamanya dibuang apa? Ya-nya. Jadi apa? Madin. Ya. Demikian. Ada prosesnya. Iya, sudah kita rincikan sebelumnya ya. Enggak perlu ditulis lagi atau perlu? Iya. Madin jadinya. Tadi madin, madin. Iya, madin. Tulis yang apa nih? Asalnya seperti ini gak gampang nih. Madin. Oh. Ini anggap aja tanwin. Karena orang-orang Kufah menulis nun juga dengan tanwin kadang. Madi. Madin. Ada pertemuan dua sukun kan? Ya, sering kali gak ditulis di sini sukunnya. Sukunya ada pada ya dan sukunya bertanwin. Ya. Tanwin nun sakinah sama. Di sini merepotkan di dalam kita membacanya. Sehingga dibuanglah apa? Iya, dibuanglah ya-nya di sini. Iya. Jadi apa? Nunnya, tanwinnya berpindah ke sini, madin. Tadinya kan kasroh kan? Iya. Tanwinnya kan ada, di sini kan kasroh. Tanwinnya berpindah ke sini jadinya, madin. Gitu. Madin dibuang ya-nya, maka tanwinnya itu menempel di dod. Yang di kasroh dodnya kan madi. Enggak ada kasroh, enggak ada tanwinnya, dodnya tadinya ya. Tiba-tiba kok ada tanwinnya, kenapa? Karena dibuang ya-nya lepas, akhirnya lengket di bod, madin, gitu. Sama yang lainnya juga apa? Madin, apalagi selain itu? Qodin, apalagi? Hah? Dan yang lainnya. Demikian. Ya. Sampai di mana tadi? Ya, alasannya kenapa disebut isim ini yang akhirnya apa? Ya lazima dengan isim manqus. Alasannya yang pertama karena sebagian harokatnya hilang. Yang kedua karena lamul kalimahnya yaitu ya-nya dibuang tatkala ditanwin. Kenapa dibuang? Untuk melepaskan diri dari pertemuan dua sukun. Iya. Seperti itu. Ya. Kemudian wa tadhharu 'alaihi al-fathatu li khiffatiha, muncul tampak fathah pada ya. Kenapa? Li khiffatiha, karena ringannya fathah ini pada ya. Contoh al-qadhiya, ra'aitu al-qadhiya maratu bi amaratu ra'aitu ad-da'iya ra'aitu al-ghaziya was-sa'iya wal-atiya war-ramiya. Kalau dibuang ad-da'iyah alif lamnya jadi apa? Da'in. Iya. Al-ghazi dibuang alif lamnya jadi apa? Ghazi dan seterusnya. Iya. Dan ini perlu diketahui berbeda dengan contoh jawari. Jawarin, ghawashin. Iya. Tanwinnya di sini bukan tanwin iwab seperti yang ada pada contoh apa? Ghawashin, jawarin. Iya. Sudah kita lewatin enggak? Sudah ya. Pada pembahasan tentang isim yang lain sorif. Di mana tuh? Kalau enggak salah pernah. Nanti aja lah. Ya. Beda itu tanwinnya. Ada di sana tanwin iwab. Kalau di sini bukan tanwin iwab. Tanwin asli. Wa ma kana mudhafan ila ya'il mutakallim tuqaddaru 'alaihi al-harakatu kulluha lil munasabah. Dan apa saja dari isim yang diidhafahkan kepada ya'ul mutakallim, maka ditakdirkan padanya. Ya. Pada apa? Isim tersebut. Al-harakatu kulluha. Semua harokat. Lil munasabah. dalam rangka penyesuaian dengan ya. Nahu gulami, kitabi, sodiqi, ibni, ustazi. Jadi kata ya mutakalim, siapa saja yang mau bergandengan dengan saya, silakan. Syaratnya dia harus kasroh. Kalau enggak mau bandel, ya silakan. Jangan gandeng saya. Gitu. Apalagi contohnya? Ikhwan. Siapa? Ikhwani. Dan seterusnya. Wa yuqabilul i'raba al-bina. Ini bina sedikit bahasnya. Enggak apa-apa ya kita baca. Lawan dari i'rab adalah bina. Yang berhadapan dengan bina adalah i'rab. Terjemahan mudahnya tadi. Lawan dari i'rab adalah bina. Wa yattadhih kullu wahidin minha. Di sini al-musannif yaitu Ibnu Ajurrum tidak membahas tentang permasalahan al-bina. Sehingga dilengkapi oleh Asy-Syarih, Asy-Syaikh Muhammad Muhyiddin. Wa yattadhih kullu wahid minhuma tamama litidhah bisababi bayanil akhar. Akan menjadi jelas setiap satu dari keduanya, masing-masingnya, i'rab dan bina. Tamama litidhah dengan penjelasan yang sempurna. Bisababi bayanil akhar, dengan sebab menjelaskan yang lainnya. Wa bidhiddiha tatabayyanul asya, katanya. Dengan dijelaskan lawannya, maka segala sesuatu menjadi jelas. Jadi kalau dijelaskan i'rab, kemudian juga dijelaskan lawannya, al-bina, maka semakin terang. Semakin jelas apa itu i'rab, dan apa itu apa? Bina. Wa qad tarakal mu'allif bayan al-bina. Dan di sini al-mu'allif yaitu siapa? Ibnu Ajurrum. Meninggalkan pembahasan tentang al-bina. Saya ingat ya, kemarin telah saya jelaskan bahwasanya isim itu terdiri dari berapa huruf? 3. Ini isim yang mu'rab. Kalau ada di sana isim yang dia terdiri hanya 2 ya, huruf saja, maka dia mabni. Jadi ada isim juga yang dia terdiri dari 2 huruf. Maka dia mabni. Seperti apa? Man, kam. Alasannya apa? Kenapa dia mabni? Karena dia menyusun seperti huruf. Kondisinya seperti huruf. Mirip huruf. Dari siapa? Peletakan. Di mana huruf itu diletakkan di atas 1 dan 2 huruf kan? Huruf lagi. Maka kalau ada di sana isim yang dia diletakkan di atas 2 huruf, maka dia ikut mabni bersama huruf tadi. Seperti man, kam, mabni kan? Man, kam, enggak ada manun, manan, manin, enggak ada. Kenapa? Karena dia mirip huruf. Ya. Man tasya, ma tasyabbaha minal asma, ya, lil huruf fahuwa min. Apa saja dari isim yang menyerupai huruf, maka dia seperti huruf kondisinya, mabni. Ya. Jadi ada isim yang terdiri dari 2 huruf. Tapi dia apa? Mabni. Alasannya apa? Karena mirip huruf. Dari sisi peletakan. Huruf diletakkan di atas 1-2 huruf. Tiba-tiba ada isim yang diletakkan di atas 2 huruf. Maka dia ikut mabni. Dan ini tidak dibahas. Ya. Pada pembahasan kemarin. Ya. Dan ini maksudnya. Al-bina. Ya. Waqad tarakal mu'allif bayan al-bina. Wa nahnu nubayyinuhu laka ala tariqati lati bayyanna biha li'arab. Dan kami akan jelaskan kepadamu dengan metode yang telah kami jelaskan dengannya i'rab. Dengan metode penjelasan kami tentang i'rab. Fanaqulil bina ma'nayan. Kami katakan bahwa bina itu memiliki 2 makna. Ma'nayan, i'rabnya apa ma'nayan? Lil bina'i ma'nayani. I'rabnya apa ma'nayani? Sebagai apa? Mubtada dia, mu'akhir. Mubtada diakhirkan. Khabarnya mana? Lil bina. Marfu dia ma'nayan. Tanda rafanya apa? Alif, karena musanna. Ahaduhuma lughawiyun. Makna yang pertama dari al-bina adalah makna secara bahasa. Kalau membuka kamus, ya ini maknanya. Wal akhar istilahi. Dan makna yang lain adalah makna menurut istilah ahli nahu. Famma ma'nahu fil lughah. Adapun makna al-bina menurut bahasa. Fahuwa ibaratun an wab'i syai' ala syai' ala jihatin yuradu biha thubutu wal luzumu. Yaitu ungkapan tentang meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lain. Di atas sisi yang dimaukan dengannya kekokohan dan ketetapan. Ya. Nah itu. Ungkapan tentang meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lain. Di atas sisi yang dikendaki dengannya atsubut, kekokohan. Ya. Dan ketetapan. Ya, kita letakkan misalkan dasar-dasar rumah. Meletakkan di atasnya batu-batu, kemudian di atas lagi Ya, dalam rangka apa? Biar kokoh rumahnya, enggak goyah. Ya, meletakkan sesuatu di atas sesuatu, tujuannya apa? Agar kokoh, agar tetap, tidak mengalami perubahan, tidak mengalami kegoncangan. Nah, itu ungkapan tentang meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain, tujuannya agar tetap kokoh, tidak mengalami perubahan. Wa amma ma'nahu fil istilah, adapun makna al-bina menurut istilah, dan ini yang menjadi pembahasan kita, fahuwa luzumu akhiril kalimah halatan wahidatan li ghairi amil wala tilal. Sampai jam berapa ya? 8:30 aja ya. 10 menit lagi. Yaitu maknanya secara istilah adalah luzumu akhiril kalimah halatan wahidah li ghairi amil. Menetapnya akhir kata pada satu keadaan. Tetapnya akhir kata pada satu keadaan. Apakah di atas dhammah terus, atau fathah terus, kasrah terus, atau sukun terus. Ya. Tetapnya akhir kata pada satu keadaan. Dhammah, fathah, kasrah saja. Li ghairi amil. Ini tetapnya ini bukan karena amil. Bukan karena amil. Kalau dia tetap dalam satu keadaan, seperti mansub fathah, karena amil itu hal, Zaidun rogiban, bohikan. Yang namanya hal itu mesti mansub. Tapi karena amil dia, karena amil. Iya. Seperti yang gampangnya hal belum dibahas ya. Jadi bingung apa hal-hal tuh. Yang namanya fa'il marfu. Marfu ya kenapa? Ya dhamma gitu. Cak Muhammadun ganti coba Zaid, Zaidun. Janganlah ganti lagi apa? Ahmad, Ahmadu, dhamma lagi. Ganti lagi semua. Iya. Di dhammah. Tetap perhatikan kondisinya di atas dhammah. Tapi kenapa? Karena ada yang amil. Dhammahnya karena amil gitu loh. Kalau bina bukan karena amil. Kalau ada di sana kalimat yang dia tetap dalam kondisi yang satu. Tapi karena amil maka ini mu'rab. Karena amil sih. Ya. Amil yang mengharuskan dia rofa. Ya rofa terus. Ya. Ja'a Muhammadun. Ja'a Zaidun. Ja'a Khalidun. Ja'a Aisyatu. Ja'at Aisyatu. Ja'at Fatimatu. Dhammah terus kenapa? Karena amil. Ja'a itu yang menyebabkan dia di dhammah. Kalau bina bukan karena itu tetapnya itu. Bukan karena amil. Ya. Nah itu penting. Ya. Kayak subhanallah. Pernah belum atau dengar subhanallah? Subhanallah. Belum pernah dengar kan? Subhanallah, subhanillah. Kenapa? Karena amil menuntut dia sebagai hal. Ya. Sudah. Mesti hal gitu dia itu. Usabih ataupun maful mutlak. Ya, usabih subhanallah. Maful mutlak. Ya, ada amilnya dia. Mahdhuf. Wajib dibuang amilnya. Usabih subhanallah. Ma'adallah. Ya. Subhanallah belum lah ya. Subhanallah. Salah itu kalau ada orang yang berzikir dengan mendomahkan subhannya. Subhanallah. Salah. Tetap ini. Dalam kata fathah terus. Tapi ini mu'rab. Kita katakan mu'rab. Kenapa? Karena amil. Mana amilnya dibuang, wajib dibuang. Usabih subhanallah. Iya. Apa arti subhanallah? Saya menyucikan Allah gitu. Bukan hanya pengkhabaran. Mahsuci Allah. Tapi maksudnya saya sedang menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Usabih subhanallah. Ma'adallah. Dan banyak yang seperti itu. Dan di sini sebagai maful mutlak. Amilnya dibuang. Ya belum dibahas ini. Al-muhim, kalau ada satu kalimat kondisi akhirnya dalam satu keadaan tapi karena amil maka ini apa? Mu'rab. Adapun mabni maka bukan karena amil. Dia tetap dalam satu keadaan tapi bukan karena amil. Kita contohkan mungkin perlu. Ya. Jalastu. Ya. Haitsu misalkan jalasta, saya duduk dimanapun kamu duduk. Ya. Ataupun yang gampang aja man. Ya, man. Ya. Apa contohnya? Ja'a man indahu ilmun. Sebagai fa'il sukun. Ganti amilnya ra'aitu man indahu ilmun. Martu biman indahu ilm. Amilnya diganti-ganti tetap seperti itu kondisinya. Bukan karena amil berarti kan? Dia tetap di atas sukun man ini. Ketika amilnya ja'a man indahu ilmun. Disukun. Ganti ra'aitu man indahu ilmun sukun lagi. Ganti martu bi man indahu sukun lagi. Ini bukan karena amil, berarti kan? Tetapnya dia di atas sukun ini bukan karena amil. Iya. Diganti-ganti amilnya tetap seperti itu. Maka ini mabni berarti itu. Ngerti beli? Jadi saya ulangi, bahwasanya bina adalah tetapnya akhir kata dalam satu keadaan bukan karena amil. Kalau dia tetap dalam satu keadaan karena amil, maka dia apa? Mu'rob. Kalau bina tetap dalam satu keadaan bukan karena amil, buktinya apa? Amilnya ini tetap seperti itu, diganti lagi amilnya seperti itu, gitu. Tapi karena kalau karena amil, iya, maka dia bisa ganti. Seperti rokib, ja'a zaidun rokiban, ganti amilnya, ja'a rojulun rokibun. Tuh, di dhamma kan, maratu bi rojulin rokibin, kasroh, bisa berubah, karena amilnya ganti, gitu. Nah, itu nggak wajib lah, nggak paham juga. Yang penting di sini, yang ada di sini paham. Ya, tetapnya satu kalimat dalam satu keadaan, apakah dhamma, fathah, kasrah atau sukun, dan tetapnya ini bukan karena amil, gitu aja. Wala tilalin, dan bukan karena huruf illah. Di sini juga penting. Ya, lihat catatan kaki di sini. Akhraja ma lazima hala wahidah, lakin bisa babi harfu illah. Nahul fata, taqul jal fata, ra'aitul fata, mardu bil fata, falam yataghayyar fi ahwali thalatha, wa huwa mu'rab taqdiran, la mabni fatanabbah. Nah, ini penting. Tetapnya satu kalimat dalam satu keadaan bukan karena amil, bukan pula karena huruf illah akhirnya. Bukan karena akhirnya huruf illah. Kalau ada di sana satu kalimatnya akhirnya huruf illah, maka dia mu'rab seperti al-fata. Mu'rab kan? Meskipun i'rabnya adalah takdiri, ditakdirkan. Ya, itu. Seperti man, bukan huruf illah kan akhirnya kan? Ya. Haitsu juga. Kam dan yang lainnya masih banyak. Ya, kalimat-kalimat atau isim-isim yang mabni. Yang mabni. Wa dzalika, hal itu contohnya seperti tetapnya kam dan man pada sukun. Enggak berubah-ubah, enggak kamu kam enggak menjadi kamu ya. Kalau di kamu ya jadi bahasa Indonesia. Man dikasih pada mana jadi bahasa Indonesia. Enggak ada man. Kam, man. Ini tetap kam dan man di atas sukun. Iya. Bukan karena apa? Amil, bukan karena huruf ilah akhirnya. Iya kan? Beda halnya dengan al-fata. Dia tetap keadaannya, ja'al-fata, ra'aitul-fata, mardubil-fata. Ini kita katakan apa? Mu'rab. Kenapa? Akhirnya huruf ilah. Akhirnya huruf ilah. Wa kaluzumi ha'ula. Dan seperti tetapnya ha'ula'i dan hadami dan amsi di atas kasrah. Hadami itu adalah nama. Nama seorang wanita. Iza qalat hadami fasaddiquha fa inal qawla ma qalat hadami, kata penyair. Kalau hadami berucap, maka benarkanlah. Karena ucapan yang benar adalah ucapannya hadami. Pokoknya kata hadami apa, udah ikut aja. Wa kaluzumi mundhu wa haithu ad-dhamm. Dan seperti tetapnya mundhu dan haithu di atas dhammah, tetap. Bukan karena apa? Amil, bukan karena huruf illah. Dan seperti tetapnya aina dan kaifa di atas fathah. Dari ini kita ketahui bahwasanya al-bina itu ada yang di atas apa? Sukun, ada yang di atas apa? Kasrah, ada yang di atas dhammah, ada yang di atas fathah. Ya. Dan kalau dicek, itu sebab-sebabnya adalah kembali kepada keserupaan dengan huruf. Dan ini di kelas berikutnya nanti, kelas 43. Ya. Wa min hadzal idahi ta'lam anna alqabal bina arba'atun as-sukun wal kasru wad dhammu wal fathu. Dan dari penjelasan ini kamu mengetahui bahwasanya julukan-julukan bina, sebutan-sebutan bina ada 4. Dikatakan oleh ahli nahwu yang lain bahwasanya ungkapan dengan macam itu lebih tepat daripada laqab julukan. Bagian mengatakannya lebih tepat bukan alqab tapi anwa. Dari sini kamu tahu bahwa macam-macam bina itu ada 4 gitu. Bina di atas sukun, bina di atas kasrah, bina di atas dhammah dan di atas fathah. Wa ba'da bayani kulli hadhihi al-asya' la ta'suru 'alaika ma'rifatul mu'rabi wal mabni. Tanggung kan? 3 baris lagi. Iya, meskipun waktu sudah pas. Wa ba'da bayani kulli hadhihi al-asya', setelah menjelaskan setiap masing-masing dari pembahasan ini, al-bina dan i'rab, maka la ta'suru 'alaika ma'rifatul mu'rabi wal mabni. Tidak sulit bagimu untuk mengenali apa itu mu'rab dan apa itu mabni. Iya. Fa innal mu'raba, disimpulkan lagi oleh beliau rahimahullah. Fa innal mu'raba ma taghayyara halu akhirih lafdhan aw taqdiran bisababi taghayyuril awamil. Maka yang mu'rab adalah, kalau mu'rab pembahasannya di mana saja? Pada isim dan fi'il mudhari'. Fa innal mu'rab, sesungguhnya yang mu'rab adalah apa yang taghayyaru halu akhiri, berubah ya keadaan akhirnya. Apakah lafzan secara lafaz ataupun ditakdirkan. Bisababi taghayyuril awamil. Kenapa mengalami perubahan? Karena pergantian atau perubahan amil yang masuk pada kata tersebut. Wal mabni ma lazima akhirahu halatan wahidatan li ghairi amilin wala tilalin. Ah itu. Dihafalkan itu penting. Dan mabni adalah apa ya? Kalimat yang ma di sini kembali kepada kalimat. Kalimat yang menetapi akhirnya satu keadaan. Kalimatnya akhirnya menetapi satu keadaan, bukan karena sebab amil, bukan pula karena sebab akhirnya huruf illah. Ah, jelas kan? Di sini ada latihan, nanti dikerjakan, ditulis. Biar nanti tulisannya bisa dibaca lancar dan bagus akhirnya. Ya, di sini perintahnya bayyin al-mu'raba bi anwa'i wal mabni min al-kalimatil waqi'ah fil ibaratil atiyah. Jelaskan ya mu'rab, kalimat-kalimat yang mu'rab dengan macam-macamnya. Kemudian yang mabni dari kalimat-kalimat yang ada pada ungkapan berikut ini. Ya cukup. Insyaallah sampai sini. Nanti dikerjakan. Yang bisa dikerjakan tinggal antum cari mana yang mu'rab. Ini mu'rab seperti oh ini fi'il mudhari. Ini isim. Atau mau diperjelas lagi ini musanna, ini mufrad dan yang lainnya. Ya, mungkin sampai di sini dulu atau sebelum kita tutup barangkali ada yang mau bertanya, ada yang masih belum bisa difahami. Ya. Mangkus. Ya, ya. Madin, betul. Al-madi jadi madin ketika dibuang alif lamnya. Sukun yang ada pada ya dan sukun yang pada tanwin. Nah, diin itu jamak mudzakkar salim. Iya. Nahdi itu nisbah kepada pergerakan NU. Nahdi satu orang. Kalau jamaknya nahdiyin, nahdiyun. Gitu. Paham enggak? Orang Indonesia Andonisi. Jamak Andonisi, Andonisiin. Apa? Andonisiin ya. Ya kalau marfu Andonisiun. Kalau majrur mansub Andonisiin. Ah itu. Bukan, itu sejamak. Nahdi, kalau satu orang Nahdlatul Ulama, pengikut Nahdlatul Ulama boleh Nahdi. Kalau jamaknya Nahdiyin atau Nahdiyun, kalau Nahdiyin ya mansub atau majrur. Bukan beda. Nahdi, ya, baru enggak keluar Nahdi. Iya, Nahdi. Tapi itu ya-nya juga beda, bukan ya yang merupakan apa? Akhir kalimat. Ya-nya nisbah. Ya nisbah. Arab, Arabi. Indonesia, Indonesi gitu. Sirboni nisbah ya-nya bukan akhir kalimat. Dari nahabu yanhabu. Masdarnya nahdun. Dinisbatkan kepada orangnya, pengikutnya nahdi. Jadi ya-nya beda dengan qadhi. Itu akhir kalimat itu mah. Kayak ini ya-nya nisbah, penisbatan. Nahdi rajulun mansub ila pergerakan Nahdiin. Salafi, ya itu. Salafi. Ya, semisal itu. Assalamualaikum. Salafiyin, Salafiyun. Albina. Ya. Man, kam, dan yang lainnya. Hadami. Ma khilafin fi, meskipun ada khilaf pada hadami. Sebagian mengatakan mamnu minas sharf. Ya, tapi kita ambil pendapat yang mabni, ya. Yang fathah. Mundu haitsu ada kan? Oh, enggak ada kitabnya ya? Iya, harus ada kitabnya. Ya. Barakallahu fikum. Yang lain enggak ada? Ya, semoga bisa difahami ya. Subhanakallah bihamdik, syadallah ilaha ilaha anta, astaghfirullah wa atubu ilaik, assalamualaikum.